Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Dan pada pertemuan yang terakhir kita mengambil hadis Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi Abu Amr atau Abu Amra radhiyallahu ta'ala an. Hadis Sufyan bin Al-Thaqafi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar ditunjukkan kepadanya dengan suatu perkataan yang mana setelahnya tidak perlu bertanya kepada yang lainnya. Ya Rasulullah, qulli fil islami qawla la as'alu anhu ahadan ba'dak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah di atasnya. Beristiqamahlah di atas keimanan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman dan beristiqamah di atasnya. Allah sebutkan di surah Fussilat, innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beristiqamah di atas keimanannya, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun kepada mereka para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, dan para malaikat tersebut mengatakan kepadanya, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Al-khawf, tidak perlu takut dengan apa yang akan engkau hadapi dan tidak perlu bersedih dengan apa yang telah engkau lalui. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliyakum fil hayati dunya fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian di dunia dan di akhirat. Dan walakum fiha ma tashtahi anfusukum, baik kalian apa yang kalian inginkan, yaitu di surga. Apa yang diinginkan oleh penduduk surga maka pasti akan terwujud. Walakum fiha ma tad'un, dan baik kalian apa yang kalian minta, nuzulan min ghafurir rahim, dan itu semuanya merupakan kehormatan serta pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Dat yang maha pengampun dan maha penyayang. Dari tentunya keutamaan yang sangat besar. Orang-orang yang beriman dan beristiqamah, para malaikat mengatakan kepadanya, Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Kemudian diberi kabar dengan surga, Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian diberi kabar dengan al-wilayah, pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung serta penolong kalian di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah sebutkan keutamaan bagi mereka, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang diinginkan dan apa yang diminta pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan juga ayat yang serupa Allah sebutkan di surah Al-Ahqaf, innal ladina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang beriman dan beristiqamah di atas keimanannya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ini tentunya keutamaan yang sangat besar, diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada rasa takut dengan apa yang akan dihadapi dan tidak ada rasa sedih dengan apa yang sudah dilalui. Allah katakan, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk surga yang mereka kekal di dalamnya. Ini semua menunjukkan keutamaan orang-orang yang beriman dan beristiqamah di atasnya. Dan sekali lagi, keistiqomahan merupakan perkara yang sangat penting. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dalam tempo 1-2 hari atau 1-2 bulan atau 1-2 tahun. Akan tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Dan itu namanya istiqamah. Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Itu al-maut. Sampai datang kepadamu kematian. Selama hayat di kandung badan, maka kita terus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqamah di jalannya. Kapan kita beristirahat dari keletihan tersebut dan dari ijtihad tersebut? Tatkala kematian datang menjemput kita, maka pada saat itu waktunya beristirahat. Beristirahat dari ta'abud dunia dan tinggal mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamah, al-istiqamah. Agar hendaklah kita menjaga hal tersebut. Berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Dan sekali lagi, di antara ikhtiar kita, upaya kita untuk beristiqomah, yaitu dengan duduk di majelis ilmu, saling mengingatkan di antara kita dan saling memperkokoh di antara kita untuk kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas Al-Qur'an wa sunnah. Dan setelah beliau menyebutkan hadis Sufyan bin Abdul Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala an, beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala rahimahullahu ta'ala Ubaidur Rahman al-Imam Muslim masmu abi Hasanta abuhu ismu al-Hajjaj bin Muslim Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث والليث بن سعد قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أبو الخير عن إمد ما اسمه Hasanta Marthad ibn Abdullah. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala alaihi salatu wasalam tut'imu ta'am wa taqra'u salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Qala haddathana Abu Tahir Ahmad bin Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn Sarh al-Misri. قال أنبأنا ابن وهب عن عمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khair? Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dua hadis yang disebut oleh Imam Muslim rahimahullahu taala setelah menyebutkan hadis Sufyan bin Abil Ats-Tsaqafi, dan kedua-duanya dari hadis Abdullah bin Amr. Dan kedua-duanya berisi pertanyaan dari salah seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Islam apa yang terbaik? Dan ayat yang kedua, hadis kedua, ayyul muslimina khair? Siapa muslim yang terbaik? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyul islami khair? Islam yang bagaimana yang terbaik? Maka Nabi SAW menjawab, tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau beri makan itu orang yang membutuhkan, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Jadi adalah ifsha'us salam, menebarkan salam, dan merupakan perkara yang tercela. Dan Nabi SAW menyebutkannya sebagai alamatus sa'ah, tanda hari kiamat, alamah sughra, salam ma'rifah, mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ifsha'us salam. Dan datang di hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala, hadis Sunan Tirmidzi dan Sahih, keutamaan menebarkan salam dan memberikan makan kepada yang membutuhkan. Dan tersebut Nabi SAW bersabda, ayuhan nas, absus salam, wa at'imu ta'am, wa sallu billayl wa nasun niyam, tadkhulun al-jannata bisalam. Kata Nabi SAW, wahai manusia, tebarkan salam dan beri makan orang-orang yang butuhkan. Wa sallu billail wan nasuniyam, dan salatlah di waktu malam tatkala orang-orang tidur. Tadkhul jannata bisalam. Kalian jika melakukan tersebut akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Tiga amalan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan, terjaga dari semua kejelekan. Dan yang pertama adalah ifsha'us salam, menebarkan salam. Dan ini hendaknya kita amalkan. Dan hendaknya kita mengganti kebiasaan yang biasa terjadi pada manusia sampai pada kalangan, banyak di kalangan yang menisbahkan diri kepada sunnah, yaitu tidak terbiasa untuk mengucapkan salam, baik ketika berjumpa ataupun ketika berkunjung ke rumah saudaranya. Dan sudah kita ketahui bersama Nabi SAW ketika menyebutkan hakul muslim al-muslim khams, hak seorang muslim terhadap saudaranya ada lima. Dan sebagian riwayat sit ada enam. Dan di antara hak tersebut, fa'idha laqitahu fasalim alaih. Di antara hak muslim dan saudaranya, jika engkau menjumpainya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Lagi ini ifsha'us salam. Kalau kita tahu dia seorang muslim, maka ucapkan salam, walaupun kita tidak mengenalnya. Dan kita bisa mengetahui seorang muslim atau tidaknya dia dengan hayahnya, atau kita tinggal di negeri kaum muslimin. Kita tahu misalnya daerah ini daerah kaum muslimin, maka kita berjumpa, ucapkan assalamualaikum. Itu merupakan ifsha'us salam. Tidak boleh kita mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang kita kenal. Begitu pula it'amu ta'am, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Dan itu merupakan bentuk kepedulian terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang tidak peduli dengan orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, itu termasuk dalam orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Mereka adalah orang-orang yang membiarkan, mentelantarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong untuk berikan makan kepada orang miskin. Jadi jika kita mengetahui ada saudara kita yang membutuhkan, terlebih lagi sampai kepada tingkat kelaparan dan membutuhkan bantuan makanan, maka hendaknya kita peduli. Kalau kita bisa membantu langsung, tentu itu yang terbaik. Dan kalau tidak, maka pintu syafaat terbuka. Kita berupaya, walaupun dengan perkataan yang baik. Kalau kita tahu ada saudara kita yang bisa membantu, sekarang kita tidak bisa, maka berkata yang baik. Saudara kita fulan sangat membutuhkan. Kalau bisa, ditolong. Dan ini amalan soleh. Kata Nabi, isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat oleh kalian. Niscaya kalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang kedua, it'amu ta'am. Kemudian sifat yang ketiga yang Nabi sebutkan akan masuk surga dengan penuh keselamatan adalah shollu bil lail wan nasu niyam. Nah, ini perkara yang sulit akan tetapi mudah bagi orang-orang yang beri kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memanfaatkan waktu malam sebaik-baiknya, terutama di sepertiga malam terakhir. Berusaha untuk kita bangun. Kemudian kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, perintahkan nabinya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa ratil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashiatal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Perintah kepada Nabi SAW untuk qiyamul lail. Kemudian di antara faedahnya bahwasanya ketika kita membaca Al-Qur'an di waktu malam, itu asyaddu wat'a wa aqwa muqila. Itu akan lebih mengena di hati kita. Lebih mudah untuk kita mentadaburinya. Dan akan lebih menyentuh hati kita bacaan yang kita baca. Dan ini kita bisa merasakannya ketika kita mengamalkannya. Membaca Al-Quran di waktu kapanpun, insya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mentadaburinya, akan berikan athar yang baik pada hati kita. Tapi di waktu malam, tatkala senyap, orang-orang tertidur, dan hanya mengetahuinya Allah subhanahu wa ta'ala tentang amal kita, itu atarnya akan lebih baik. Akan lebih baik. Sampai sifat tujuh golongan yang Nabi sebutkan, yang akan dapat naungan di surga, yang ketujuh, rajulun dakarallaha ta'ala khalian fafadat aina, seorang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir, dan kemudian menyendiri sampai berlinang air mata, itu yang paling mudah didapatkan itu di waktu malam. Tatkala menyendiri, di saat hening, pada saat orang-orang tertidur. Itu lebih mudah didapatkan. Sekalipun di setiap saat bisa terjadi hal tersebut. Tapi di waktu malam, di saat hening, itu lebih mudah didapatkan. Karena hati kita dalam keadaan betul-betul kosong. Dalam keadaan kosong, dalam artian kosong dari kesibukan-kesibukan yang lainnya. Dari kesibukan dunia. Lebih mudah tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Lebih mudah melakukan muhasabah, introspeksi diri pada saat itu. Kata Nabi di hadis Abi Ibnu Salam, sifat yang ketiga adalah wasallu bilail wan nasuniyam. Salatlah di waktu malam pada saat orang-orang tertidur. Tadkhul jannata bisalam. Dan di sini kata Nabi, Islam yang terbaik adalah memberikan makan kepada orang yang butuhkan dan mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan tidak kenal. Kemudian di hadis yang keduanya, Abu Ibn Abdul As menyebutkan, tatkala Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, ayul muslimin khair, siapakah kaum muslimin yang paling baik? Maka beliau menjawab, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Kaum muslimin yang terbaik adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari kejelekan lisan dan tangannya. Dan ini semena dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruh. Orang yang terbaik di antara kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya oleh orang lain. Orang lain mengharapkan kebaikannya. Wa yu'man syarruh, dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Ketika bermuamalah bersamanya, orang betul-betul tenang, tidak takut dengan kejelekan tersebut. Bahkan sebaliknya, dia mengharapkan kebaikan darinya. Itu adalah orang yang terbaik. Dan ini bisa kita terapkan pada diri kita. Kalau ada orang takut dari kejelekan kita, tandanya kita orang tidak baik. Dan Nabi SAW mengatakan, wasyarukum man la yurja khairu wa la yu'man syarruh. Dan orang yang terburuk di antara kalian adalah orang yang tidak bisa diharap kebaikannya oleh orang lain, bahkan sebaliknya, orang tidak merasa aman dari kejelekannya. Dan di sini Nabi katakan, muslim yang terbaik adalah orang yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan perbuatannya. Dan ini khabar dari Nabi SAW sekaligus perintah bagi kita, agar kita menjadi muslim yang terbaik. Muslim yang terbaik, teman kita, tetangga kita, bahkan manusia secara umum, terlebih lagi yang di rumah kita, anak-anak dan istri kita, keluarga kita, yang paling dekat dengan kita, betul-betul merasa tenang, tenteram, tidak takut dengan kejelekan kita, bahkan mereka mengharapkan kebaikan kita. Maka kita upayakan agar kita menjadi orang tersebut. Kemudian setelahnya Jabir semangat dengan hadis Abi bin Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala haddatsana Hasan al-Hulwani wa Abd ibn Humayd jami'an an Abi Asim. Qala Abd akhbarana Abu Asim an ibn Jurayj anna sami'a Abu Zubair. Abu Zubair pernah kita lalui. Ami Abu Bakar. Siapa namanya? Sama dengan Az-Zuhri. Namanya Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus. Alayhi barik fikum. Qala sami'tu Jabiran yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim, seorang muslim itu kamil Islam, seorang muslim yang sempurna keislamannya adalah man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kejelekan lisan dan tangannya, ya, dan perbuatannya. Dan juga hadis lainnya sama, qala wa haddatsani Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id al-Umawi qala haddatsani Abi qala haddatsan Abu Burdah ibn Abdullah ibn Abi Burdah ibn Abi Musa an Abi Burdah an Abi Musa Abu Musa al-Ash'ari Abdurrahman masmu Abdullah ibn Qais ahsan qala qultu ya Rasulullah ayyul islami afdal. Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Qala wa haddathani Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari. Qala haddathana Abu Usama. Qala haddathana Buraid bin Abdullah bihadal isnad. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina afdal. Fadzakara mithlah. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ayyul islami afdal? Islam yang bagaimana yang terbaik? Dan dari jawabannya, yaitu muslim yang seperti apa yang terbaik? Maka Nabi menjawab, muslim yang terbaik adalah man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik adalah yang kaum muslimin selamat dari kejelekan lisan dan tangannya. Selamat dari kejelekan perkataan serta perbuatannya. Tiga hadis yang sama, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dan hadis Jabir dan hadis Abi Musa radhiyallahu taala anhum, semuanya sama tentang Islam atau muslim yang terbaik adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari kejelekan lisan dan perbuatannya. Kita cukupkan. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.